السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، sidang khutbatul Eid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada tanggal 5 Agustus 2018 di bulan ini, tepatnya 2 pekan yang lalu, kita dikagetkan dengan sebuah musibah yang menimpa wilayah timur. Kita terkejut dengan bencana yang mengguncang Nusa Tenggara Barat, terjadinya gempa bumi tektonik berkekuatan 7 skala Richter. Bahkan Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG sampai memberikan peringatan akan adanya prediksi tsunami dini di tempat tersebut. Rumah-rumah hancur, masjid-masjid roboh, bahkan beberapa swalayan tidak tersisa kecuali papan nama dan billboardnya saja. Apakah sampai di sini? Tidak. Selang 1 pekan kemudian, di hari yang sama, pada hari Ahad, terjadi kembali gempa susulan dengan kekuatan 6,8 skala Richter. Mengguncang Nusa Tenggara Barat, yang mana guncangan tersebut sampai bisa kita rasakan di tempat ini dan bahkan bisa kita rasakan di Pulau Jawa. Bahkan sampai hari kemarin, pada hari Selasa, sudah tercatat sampai 556 jiwa yang telah meninggal. Kurang lebih 1,000 orang mengalami luka berat, mengalami luka ringan, bahkan di antara mereka rawat inap. Tidak hanya itu, 72 ribu unit rumah rusak. Bencana demi bencana mendatangi negeri ini. Apa sebabnya? Apa hikmahnya? Apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin, sidang khutbatul Eid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap muslim apabila ditimpa suatu bencana dan musibah, dia harus memperhatikan 4 perkara. Yang pertama, kita harus mengerti bahwasanya bencana itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Di dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami beri uji mereka dengan kesenangan dan kesukaran, kepada kamilah mereka akan kembali. Kita diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Kesenangan berupa harta, benda, suami, istri, anak-anak, pangkat, derajat, jabatan, rumah mewah, mobil paling baru, ini semuanya adalah ujian. Begitu pula dengan kesusahan berupa kematian, penyakit, kekeringan, kelaparan. Ini merupakan ujian bagi umat manusia. Karena dengan itu akan diketahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur dan siapa pula di antara hamba-hambanya yang kufur dan tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akan diketahui siapa di antara umat manusia yang bisa bersabar, yang bisa kokoh, dan siapa pula di antara mereka yang putus asa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, musibah yang datang kepada umat manusia ini berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak Adam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Isra, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kami tidak mengirim tanda-tanda tersebut melainkan untuk menakuti mereka, supaya kita jera, supaya kita sadar, supaya kita insaf. Jangan sekali lagi bencana dikatakan faktor alam begitu saja selesai. Jangan bencana dikatakan karena faktor geografi atau karena faktor cuaca yang buruk dan cuaca yang jelek. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan mampu untuk menurunkan azab dari atas kepala-kepala kalian berupa angin, berupa topan, berupa badai. "Wa min tahti arjulikum," Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menurunkan azab dari bawah kaki-kaki kalian. Digerakkan sedikit saja lempengan-lempengan tanah, sehingga muncul gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, tanah longsor, banjir bandang. Bahkan ketika sampai pada ayat ini, Nabi alaihi salatu wasalam langsung meminta perlindungan. Ketika sampai pada ayat ini, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min ta'ti arjulikum," Nabi alaihi salatu wasalam langsung bersabda, "A'udzu biwajhik, a'udzu biwajhik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan wajahmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan wajahmu." Ini Nabi alaihi salatu wasalam yang sudah dijamin tempatnya di surga masih takut. Mestinya kita lebih dan lebih dari itu. Akan tetapi ironisnya, bencana demi bencana datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu keras hati umat manusia pada zaman sekarang. Sekali lagi, bencana menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Anggap satu contoh saja di dalam sejarah. Gempa bumi terbesar di dunia yang menjatuhkan paling banyak korban terjadi pada tahun 1556 di kota Shensi, China. Dalam hitungan detik, gak perlu panjang, dalam hitungan detik terjadi gempa bumi tektonik dengan skala 8,3. Menggoyang kota tersebut Sehingga terjatuh sampai 830 ribu orang yang meninggal. Hampir mendekati 1 juta. Dalam hitungan detik. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin memberikan peringatan kepada umatnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Musibah yang datang. Tidak lain dan tidak bukan. Adalah dari dosa-dosa yang kita miliki. Disadari ataupun tidak. Diketahui maupun tidak. Musibah yang ada disebabkan karena kemaksiatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tidak ada musibah yang datang kepada kalian. Melainkan disebabkan oleh tangan-tangan kita. Disebabkan oleh tangan-tangan kotor umat manusia. Dan ini pula yang menimpa umat-umat terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Masing-masing kami berikan bencana disebabkan dosa-dosa mereka. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rahmat kepada kita. Di antara mereka umat-umat terdahulu sampai dihujani dengan batu. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةً. Di antara mereka ada yang ditimpa dengan suara gemuruh yang amat sangat keras. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami benamkan di bumi. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Lut. Diangkat rumah mereka dan dihantamkan ke atas bumi. Musnah tidak tersisa seolah-olah belum ada kehidupan sebelum. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Seperti Fir'aun dan para prajuritnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak pernah berbuat zalim. Akan tetapi mereka sendiri yang berbuat aniaya kepada jiwa-jiwa mereka. Kita masih teriang-iang pada tahun 2004. Di bulan Desember. Bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim. Berupa gempa bumi tektonik di Samudra Hindia. Pada tahun 2004. Masih tersisa di telinga kita. Dengan kekuatan 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Yang membuat terjadinya tsunami. Hitungan detik. Sampai bisa menyapu seluruh pesisir-pesisir sampai 14 negara di Asia Selatan dan Afrika Timur. 280 ribu manusia meninggal. 1,7 juta orang-orang mengungsi karena rumah-rumah mereka hancur. Akankah kita sadar melihat musibah yang menimpa saudara kita? Tidak. Kemaksiatan di mana-mana. Kesirikan merajalela. Menyembah kepada selain Allah. Dijadikan sekutu-sekutu di sisinya. Perbuatan zina merebak. Betapa banyak bayi yang ditemukan di tong sampah. Berapa banyak anak-anak yang lahir. Dan tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Minuman keras di kedai-kedai kecil bisa dibeli. Belum lagi muamalah yang tidak lepas dengan sogok-menyogok makan riba. Betapa banyak di antara kaum muslimin tidak menjalankan sholat. Yang merupakan rukun Islam yang kedua. Mana jumlah yang seperti ini di sholat subuh? Mana jumlah yang seperti ini di sholat asar? Oleh sebab itu bencana demi bencana datang kepada kita. Kalau sudah peringatan Allah turun, kapan kita akan bertaubat? Kapan kita akan beristighfar? Kapan kita akan bermunajat? Pada zamannya Umar ibn al-Khattab, terjadi gempa bumi di kota Madinah. Umar langsung keluar memberikan nasihat kepada masyarakat. Kata beliau, ma asra ma ahdathum. Begitu cepatnya kalian berubah. In adat ma usakinukum fiha. Kalau gempa ini kembali, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Karena Umar tahu ini disebabkan karena dosa-dosa rakyat. Begitu pula suatu perkataan yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib pada masa beliau ketika terjadi bencana alam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidham." Tidak terjadi balak melainkan dengan dosa. "Wa ma rufi'a illa bitaubah." Dan tidak akan diangkat bencana tersebut kecuali dengan taubat. Maka kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kaum muslimin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Apabila kita ditimpa musibah, banyak-banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa supaya kita diselamatkan. Dan dari makam ini, dan dari majlis ini, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan rahmat bagi korban-korban yang telah meninggal di Lombok Utara dan sekitarnya. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka diberikan pahala syahid fi sabilillah. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Asyuhada'u khamsah." Orang yang mati syahid itu ada lima. Yang pertama, mat'un, orang yang meninggal karena penyakit lepra dihukumi syahid. Wal mabtun, orang yang meninggal karena ada penyakit dalam perutnya, apapun penyakit tersebut. Wal gharik, orang yang meninggal karena tenggelam di lautan. Wasahibatul hadam, orang yang meninggal karena runtuhan bangunan. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang-orang yang meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini kita memohon agar mereka diberikan pahala syahidu fi sabilillah dan menyembuhkan orang-orang yang luka di antara mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbatul Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir di sini kami ingin memberikan peringatan. Di sini kami ingin memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak punya moral, bagi orang-orang yang tidak punya akhlak. Oknum-oknum kotor. Karena kita mendengar, di saat gempa bumi, masyarakat panik di kota Lombok. Mereka keluar dari rumah. Mereka takut. Mereka gelisah. Di sana ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menjadikan kesempatan di dalam kesempitan saudaranya. Ketika tahu rumah kosong, mereka menjarah. Mereka mencuri. Mereka mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Maka mereka adalah penjahat. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka mereka adalah perampok. Tidaklah takut dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man akhadha shibran minal ard, tuwiqahu bi sab'i aradhin." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah punya orang lain, kelak pada hari kiamat akan digantungkan tujuh bumi. Mampukah kita? Masih ada di tengah-tengah musibah. Mereka melakukan perbuatan haram, bahkan dosa besar, mengambil harta saudaranya. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarham lana nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.